Dalam operasi ini, penyerang menyebarluaskan film dan alur cerita dari film-film yang belum dirilis. Seluruh material kekayaan intelektual Sony bisa didapatkan secara cuma-cuma pada berbagai situs dan forum di internet. Dampak dari aksi tersebut adalah hilangnya nilai ekonomi dari material tersebut saat dirilis secara resmi oleh Sony Pictures. Hilangnya nilai ekonomi dari material film juga berdampak pada potensi anjloknya pendapatan Sony. Anjloknya pendapatan tentu berpengaruh terhadap turunnya nilai saham perusahaan di pasar modal. Penyerangan ini juga membawa dampak kepada karyawan Sony dan keluarganya, di mana bocornya informasi personal membuat karyawan Sony berpotensi menjadi korban dari aksi kejahatan kriminal. Ketika dampak operasi ini dianalisis dari sudut pandang Korea Utara, Korea Utara mendapatkan keuntungan berupa isu yang bisa dimanfaatkan untuk upaya kontra terhadap propaganda Barat. Seringkali, blok Barat menggunakan isu-isu pemerintahan tangan besi dan keterbelakangan pembangunan dalam wacana propagandanya yang ditujukan untuk menyerang Korea Utara. Keberhasilan penyerangan terhadap Sony Pictures menjadi ajang pembuktian Korea Utara dalam kesiapannya menghadapi perang siber. Kesimpulan tersebut tidak terlepas dari anggaran keamanan siber Sony Pictures serta desain teknologi keamanan yang berorientasi kepada Barat yang mana dalam operasi ini berhasil ditembus oleh Korea Utara.